Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Ma makna qaul Anas? Lama sa'alahu Zuhri, ma yubkik? Qala la a'rifu shay'an mimma adraktu illa hadhihi salah. Wa hadhihi salah qad duyyat. Apa arti perkataan Anas ini? Indakya ba'urwah. La a'rifu syai'an mimma adraku illa hadhi salah. Wa hadhi salah qad duyyat. Nah, tidaklah aku mengetahui sesuatu yang aku dapati, maksud di zaman Rasulullah SAW, kecuali solat ini. Dan solat ini sungguh telah disia-siakan. Apa sebab perkataan Anas bin Malik mengatakan hal yang demikian? Nah, Fathur Rahman, nah, berkala Hajjaj bin Yusuf berutbah, nah, sampai mengakhirkan sholat zuhur, sholat jumat sampai sore, sebagaimana dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat. Sebab Anas mengatakan hari ini, 6, bahwasanya Al-Hajjaj pernah mengakhirkan sholat. Ketika Anas ingin menasihatinya, maka dilarang oleh teman-temannya karena kasihan, khawatir akan dibunuh oleh Hajjaj. Karena Hajjaj terkenal pembunuh, sudah sekian orang ulama yang terbunuh di tangannya, ulama kalangan tabi'in. 6, barakallahu fikum. Bahkan Abdullah bin Zubair, 6, sahabat. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan tatkala Hajjaj mengakhirkan salat, kemudian Anas keluar dan naik kendaraannya, maka di perjalanan dia mengatakan hal itu. Nah, qad ja'altum az-zuhra 'indal maghrib. Sungguh kalian telah menjadikan sholat duhur di waktu maghrib. Nah, apa tilka kanat sholat Rasulullah? Apakah itu sholat Rasulullah? Nah, kemudian Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah menyebutkan beberapa kejadian Hajjaj mengakhirkan sholat. Dan juga amirnya Hajjaj yaitu Al-Walid bin Abdul Malik, mereka mengakhirkan sholat dari waktunya. Asar-asar yang begitu banyak, nah, yang menunjukkan hal itu. Sebagaimana dikatakan oleh Atha bin Abi Rabah bahwasanya Al-Walid bin Abdul Malik pernah mengakhirkan Jumat sampai sore. Kemudian saya datang sholat duhur, kemudian saya datang dan sholat duhur sebelum duduk. Sebelum duduk Jumatan, sholat duhur dulu. Kemudian sholat asar dalam keadaan duduk dengan isyarat. Abdul Malik, Al-Walid bin Abdul Malik masih dalam keadaan khutbah. Nah, sholat duhur sebelum duduk, 6 di masjid, sholat asar dengan menggunakan isyarah. Al-Walid bin Abdul Malik masih dalam khutbahnya. Kemudian juga kisah Al-Hajjaj mengakhirkan sholat, 6 disaksikan oleh Abu Juhaifah. Abu Juhaifah sahabat. Nah, Hajjaj sholat sampai sore, maksudnya khutbah. Kemudian Abu Juhaifah berdiri sholat sendirian. Kemudian juga Sa'id bin Jubair, Atha bin Abi Rabah pernah sholat 6 dengan cara isyarah duduk, sementara Al-Walid bin Abdul Malik sedang membacakan lembaran-lembaran dan mereka mengakhirkan sholat. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Bukhari rahimahullah. Babul musalli yunaji rabbahu azza wa jalla. Berkata al-Imam al-Bukhari rahimahullah, bab yang menerangkan bahwasanya seseorang yang sholat itu sedang bermunajat kepada Rabbnya azza wa jalla, berdoa, mengadu, mengeluh kepada Rabbnya, itu seorang yang sholat. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muslim bin Ibrahim qala haddatsana Hisham al-Ustuwai an Qatadah bin Da'amah al-Salusi an Anas bin Malik qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna ahadakum idza shalla yunaji rabbah fala yatsilanna an yamini walakin tahta qadamihi al-yusra. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, apabila salah seorang di antara kalian salat, sesungguhnya seseorang itu apabila dia salat, maka ketahuilah dia sedang bermunajat kepada Rabbnya. Maka janganlah meludah ke samping kanannya, tetapi hendaklah dia meludah di bawah kakinya yang sebelah kiri. Nah, waqala Sa'id bin Abi Arubah an Qatadah bin Damah Salusi la yatsiru quddamahu aw baina yadayhi walakin an yasarihi aw tahta qadamayhi. Jangan meludah di hadapannya, tetapi meludahlah di sebelah kiri atau di bawah kedua kakinya. Wa qala Syu'bah la yabzuku baina yadayhi wala an yamini walakin an yasarihi aw tahta qadami. Syu'bah bin Hajjaj bin Warra al-Athaqi Abu Bistan mengatakan, jangan meludah di kehadapannya, jangan pula meludah ke samping kanannya, tetapi ke sebelah kirinya atau di bawah kakinya. Wa qala Humaid an Anas an Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la yabzuq fil qiblati wala an yaminihi walakin an yasarihi aw tahta qadami. Jangan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan seseorang meludah di arah kiblatnya, jangan pula dari sebelah kanannya, tetapi sebelah kirinya atau di bawah kakinya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Hafs bin Umar qala haddatsana Yazid bin Ibrahim qala haddatsana Qatadah ay bin Da'amah al-Salusi an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala i'tadilu fi sujud wa la yabsut dhira'ihi kal kalb wa idza bazaqa fala yabzuqanna baina yadayhi wa la an yamini فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ. Naam. Berkata Nabi sallallahu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seimbangkanlah kalian dalam sujud. Seimbangkan diri ke dalam posisi sujud. Jangan membentangkan kedua siku, kedua hastanya seperti anjing. Dan apabila dia meludah, maka jangan meludah ke hadapannya. Jangan pula meludah ke samping kanannya, karena dia sedang bermunajat kepada Rabbnya. Barakallahu fikum. Ini hadis Anas ibn Malik. Nah, beberapa hadis ini dan asar-asar menunjukkan bahwasanya seseorang yang sholat itu sedang bermunajat kepada Rabbnya. Dilarang ketika sholat meludah ke hadapannya. Dilarang meludah ketika sholat, barakallahu fikum, ke sebelah kanannya, tetapi nam ke sebelah kirinya atau di bawah nam kakinya. Kemudian dalam hadis Anas yang terakhir, Rasulullah SAW memerintahkan seimbang dalam sujud. Sujud diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nam atas 7 anggota sujud. Kening dan hidung dihitung 1, kedua telapak tangan, kedua lutut, kemudian ujung jari jemari kaki, barakallahu fikum. Kemudian di dalam sujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang jangan sampai membentangkan kedua hastanya, barakallahu fikum, menempelkan hastanya ke lantai. Nah, barakallahu fikum, jangan melakukan hal itu. Kalb, karena itu adalah seperti anjing, barakallahu fikum. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, bab ini kesesuaiannya dengan hadis-hadis yang telah lewat, karena hadis-hadis ini telah disampaikan tentang bab masjid dilarang meludah ke hadapan dan ke samping kanan, barakallahu fikum. Kesesuaiannya, barakallahu fikum, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, munasabatu hadhi tarjamah lima qablaha min jihatin, kesesuaian judul ini dengan judul yang sebelumnya dari sisi, annal ahaditha sabiqah, sesungguhnya hadis-hadis yang telah lewat, dalat ala madhi man awqa salata fi waqtiha, menunjukkan nam tentang pujian, terpujinya orang-orang yang sholat pada waktunya. Wa dhammi man akhrajaha an waqtiha, dan celaan bagi orang-orang yang mengeluarkan waktu sholat di luar waktunya, barakallahu fikum. Kemudian bab ini, wa munajatu rabbi jalla jalalu arfa'u darajatil 'abd, sementara munajatnya seorang hamba dengan Rabbnya yaitu ketika sholat, barakallahu fikum, ya, munajat seorang kepada Rabb dengan Rabbnya, jalla jalalu arfa'u darajatil 'abd, itu merupakan kadar derajat hamba yang paling tinggi, barakallahu fikum. Fa syara al-musannifu bi radi dzalika ila targhib, maka al-imam al-Bukhari rahimahullahu taala mengisyarahkan dengan membawakan hal ini, barakallahu fikum, untuk mentargib, memotivasi, fil muhafazati alal faraid, dalam menjaga salat-salat wajib, barakallahu fikum, fi awqatiha, pada waktu-waktunya. Jangan sampai salat menyengaja mengeluarkan waktunya, barakallahu fikum. Maka maksud dari Imam Al-Bukhari membawakan hadis-hadis ini mendorong untuk menjaga salat-salat yang 5 waktu tepat pada waktunya, li tahsili hadhil manzilah as-saniyah, untuk mendapatkan ketinggian, kedudukan yang tinggi, allati yukhsha fawatuha ala man qasara fi dzalik, yang mana kedudukan yang tinggi ini dikhawatirkan akan hilang bagi orang yang meremehkan salat tersebut, barakallahu fikum, dari waktunya. Ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala, kesesuaian nama antara bab yang sebelumnya dengan bab munajat seorang hamba ketika kepada Rabbnya, yaitu ketika sholat, bahwasanya ketika itu atau munajat seorang hamba kepada Rabbnya adalah merupakan 6 derajat seorang hamba yang paling tinggi. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, 6 dijaga dan diperhatikan. 6 kemudian tidak luput pentingnya 6 tentang al-khusyuk, kehusyuannya, barakallahu fikum. Tegakkanlah salat zahirnya dan batinnya sehingga salat tersebut bisa kita raih darinya fadilahnya di dunia dan di akhirat, barakallahu fikum. Nakfi bihadzal qadar wa sallallahu alaihi wa sallam.